Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Siapa yang hafal bait terakhir? Eres. Ayo, siapa lagi? Ayo anak-anak, perhatikan, jangan dekat-dekatan. Agak maju Hamzah, biar enggak mepet sama Akil. Siapa yang hafal? Hafal, Ton. Ayo, aman. Waftakir fi muntaha husnil ladhi anta tahwahu tajid amran jalal. Waftakir fi muntaha husnil ladhi anta tahwahu tajid amran jalal. Haidar, ayo, Sydney, ayo, siapa lagi? Mana Zakaria? Ejek. Tajid amran jalal. Ayo. Jadi bait syair ini bagus untuk dihafal, walaupun ngafalnya kadang dua minggu sekali satu bait. Ini enggak apa-apa. Nanti biar ketika menasihati diri sendiri atau menasihati kawannya, ingat bait syair ini. Ini bait syair yang keberapa? Ketujuh atau ke-8? Itazil dikrol agoni wal ghazal wa kulil fasla wa janib man hazal wa da'id dikrol ayam shiba fali ayam shiba najmun afal. Terus apa? Inna ahna aishatin qadaitaha zahabat ladzatuha wal ismu hal. 3. Terus wat urukil ghadata la tahfal biha tumsi fi izin rafi'in watujal. Terus walhu an alati lahwini torobat wa anil amrudi murtajul kafal. Kemudian ini baru waftakir fi muntaha husnil ladhi anta tahwahu tajid amran jalal. Telah kita lewati di dalam beberapa pertemuan bahwasannya bait syair ini bisa bermakna dengan dua makna. Apa makna yang pertama, Dana? Kamu pahami dari bait syair ini apa? Sebagai apa? Nasihat untuk apa? Sultan, maknanya apa? Oh, baru murojaah, nanti enggak dimurojaahi. Apa maknanya, Pak? Apa maknanya Pak ini? Menyuruh apa maksudnya? Sebagai apa? Motivasi atau sebagai wejangan? Dan pikirkanlah dalam setiap ujung dari kebaikan atau keindahan sesuatu yang engkau cintai, maka engkau akan mendapati perkara yang hina atau mendapati perkara yang agung. Ini apa arti secara globalnya? Luar, apa artinya? Kamu dengan nasihat ini kamu menjadi gimana? Termotivasi atau malah bagaimana? Nah, gimana ini kok gak ada yang bisa ini? Nanti kalau gini begini terus gak ada yang bisa jawab, gak dilanjut pelajaran ini. Nah, buat apa gak ada yang paham? Apa maknanya ini, Jidni? Sebagai kamu memahaminya sebagai motivasi. Jadi pikirkanlah pada kesudahan yang kau cintai. Berupa apa? Berupa? Kenapa kamu termotivasi? Berupa apa? Perkara ya? Apa aja ya? Perkara dunia? Perkara yang mulia. Santa. Jadi bait ini bisa bermakna motivasi, yaitu dari hal-hal yang kau cari, dari hal-hal yang kau gapai, berupa amalan soleh dan juga bekerja keras dan berusaha di dalam kehidupan dunia ini, yang kau cari adalah surga, perkara yang mulia. Maka termotivasilah dengan tujuan dan kesudahan yang kau inginkan. Kalau kamu mendambakan surga, maka bergembiralah. Teruslah pacu semangatmu untuk mencari surga. Jadi waftakir fi muntaha. Dari kesudahan, keindahan yang kau cintai, yaitu surga. Tajid amran jalal, kau akan mendapati perkara yang sangat agung. Dan juga bisa bermakna apa? Apa nih mas? Bait ini selain bermakna motivasi, juga bisa bermakna apa? Apa Ibrahim? Penahan, penghenti dari laju syahwat. Jadi bait syair ini termasuk antik, bisa bermakna sebaliknya, bisa memiliki dua makna yang saling berlawanan gitu loh. Paham? Bait syair ini bisa memiliki dua makna yang saling berlawanan. Kalau enggak motivasi ya malah sebagai penahan. Pikirkanlah dalam setiap kesudahan yang engkau cintai dari perkara dunia ini, ujung-ujungnya semuanya adalah berakhir, ujung-ujungnya semuanya adalah fana, ujung-ujungnya semuanya adalah mati. Jadi buat apa dicintai terlalu dalam? Karena itu bait syair ini bisa bermakna motivasi dan pendorong, atau sebaliknya bisa bermakna menghentikan atau menahan laju hawa nafsu. Sebagai motivasi ketika seorang mukmin memikirkan surga beserta segala keindahan yang ada di dalamnya, di antaranya adalah Allah akan memberikan bagi penduduk surga kemah-kemah yang sangat luas. Di dalam kemah-kemah tersebut ia memiliki istri-istri. Kemarin saya salah dalam mengartikan dan menafsirkan la yaro ba'duhum ba'do. Ada seseorang yaitu al-akh al-ustad Abdul Munzir Amr Ar-Rahim Ar-Riyawi Amru Riyaw, beliau mengingatkan bahwasanya makna hadis ini la yaro ba'duhum ba'do adalah sesama penghuni kemah tadi enggak saling melihat. Jadi antara istri satu dengan istri yang lain enggak saling melihat. Jadi kalau kita sibuk dengan istri yang satu, istri yang kedua enggak melihat. Demikian juga kalau kita pindah ke istri yang ketiga atau keempat atau yang ke-10, semuanya enggak saling melihat. Jadi aman. Karena saking luasnya kemah tersebut. Itu makna yang lebih akrab daripada kemarin saya sebutkan orang yang ada di luar kemah gak melihat apa yang di dalam kemah. Ini makna yang jauh. Paham? Jadilah ya roba duhum ba'do, antara para istri yang ada di dalam kemah tadi gak saling melihat. Kalaupun mereka melihat, mereka juga gak cemburu, beda dengan di dunia. Oh, istri rumahnya beda kota saja sudah bisa perang. Istri satu dengan istri kedua perang, apalagi kalau serumah gak bisa. Tapi di surga nanti gak ada seperti itu. Allah menyediakan kemah yang amat sangat luas, 60 mil luasnya. Maka apabila seseorang sibuk dengan sebagian istrinya, sebagian yang lain gak melihat, menunjukkan betapa luasnya kemah tersebut. Itu beberapa keutamaan dan juga kemuliaan dan keindahan surga yang banyak sekali datang dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, yang mengkisahkan tentang kisah surga. Sayangnya kisah surga yang begitu indah harus dibayar dengan mahal. Semua kisah indah tadi harus ditebus dengan harga yang tidak murah. Seorang mukmin kalau mau surga di dunianya harus rela untuk bersungguh-sungguh, rela bekerja keras, berani membayar mahal, yaitu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani melawan hawa nafsu, bersedia untuk mengalahkan hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini enggak mudah, ini mahal. Karena itu surga yang begitu amat indah terkendala dengan harga tiketnya yang sangat mahal. Tiket menuju surga harus ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu berupa bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seseorang, apalagi pendosa di dunia ini, maka ia nyaris putus asa. Cintanya tulus kepada surga, dan juga ia benar-benar merindukan surga. Tapi di sisi yang lain, ia juga tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena itu banyak dari para pendosa, mereka itu putus asa. Dan mereka hanya bersenandung warami sahih warroja fiki mu'dalu wahusni wadam'i sa'ilun wahusni wadam'i mursalun wa musalsalu. Itu adalah bait dalam ilmu mustalah, tapi menggunakan bahasa asmara. Bait yang terindah yang pernah saya dengar. Warami sahih warroja fiki mu'dalu wahusni wadam'i mursalun wa musalsalu. Ada beberapa bait syair dalam ilmu mustalah hadis yang menggunakan bahasa asmara, tapi maknanya semuanya adalah mustalah. Itu tentang motivasi surga. Bahwasanya seorang mukmin apabila memikirkan apa yang Allah janjikan dari perkara surga, maka ia terdorong untuk lebih giat dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surga harus dibayar dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Qala Asy-Syaikh Yahya hafizahullah, al-ma'na ats-tsani, makna yang kedua dari bait syair ini, setelah beliau membawakan makna motivasi dan beliau membawakan banyak dalil, maka untuk makna yang kedua ini beliau hanya sedikit menyinggung. Padahal kalau dari sisi lebih dekatnya, maka makna yang kedua ini lebih dekat. Karena beliau setelah memperingatkan dari masalah musik, dari masalah murdan dan humo, maka beliau memberikan penawar. Apabila ternyata kecintaan seseorang ini tidak pada tempatnya, di antaranya mencintai perkara-perkara yang haram, atau terkadang mencintai dengan cinta terlarang, seperti mencintai sesama jenis, ini gak boleh. Loh, kok ada mencintai sesama jenis? Ya ada. Namanya syaitan. Namanya cinta itu datangnya secara tiba-tiba. Dan cinta itu tidak bisa diajak kompromi. Tiba-tiba ia merasuk ke dalam sanubari. Dan ia pun meretas hati dan perasaan sehingga sulit dikendalikan. Karena itu apabila cintamu itu jatuh kepada sesuatu yang masih ada harapan, maka ini mending. Tapi kalau sudah cinta sesuatu yang gak ada lagi jalan menuju kepadanya, seperti mungkin mencintai suaminya orang atau mencintai istrinya orang, itu gak bisa lagi. Bagaimana caranya? Paham? Bagaimana caranya? Dia sudah menjadi milik orang lain. Kecuali orang tadi mati. Nah, ini kita gak tahu. Karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan nasihat, kalau cintamu itu masih ya ta'allak berkaitan dengan sesuatu yang ada harapan, ini masih mending. Tapi kalau sudah cinta terlarang, cinta mencintai sesuatu yang sudah gak bisa lagi diharapkan, maka ini harus kamu bendung sebisa mungkin dan harus kamu obati. Sebagaimana yang didapati oleh Al-Asma'i ketika beliau berjalan di dalam sebuah lembah, tiba-tiba ia mendapati tulisan di atas batu, Ya ma'syaral usyaki akhbiruni madza yaf'alul asyiku bi isykihim, katakan wahai para pecinta, apa yang harus saya lakukan dengan cinta ini ketika cinta sudah enggak bisa lagi didapat. Maka kata Al-Asma'i, yudari hawahu wa yaktumu sirrahu, membujuk perasaannya dan menyembunyikan cintanya. Gak boleh kemudian seorang dalam hatinya mencintai sesuatu yang jelas-jelas terlarang. Gak boleh kemudian ia membiarkan cintanya bersemi. Gak boleh. Harus mau gak mau harus dibunuh. Bunuhlah cintamu ketika cinta itu sudah enggak ada lagi harapan untuk hidup. Kuburlah ia ketika tak ada lagi harapan untuk hidup di muka bumi ini. Dan ini apa kaitannya? Yaitu karena tadi cinta murdan. Terkadang seorang cinta kepada sesama jenis. Dan ini bukan sesuatu yang enggak mungkin. Karena itu bahaya. Jangan sampai syaitan bermain-main dan merayu jiwamu untuk mencintai sesuatu yang haram. Maka Al-Imam Ibn al-Wardi memberikan penawar, yaitu dengan cara frustasi. Pikirlah ujung-ujung dari segala yang kamu cintai, segala yang basah, pasti akan mengering, dan segala sesuatu yang segar pasti akan layu, dan segala yang bernyawa pasti akan mati, dan seluruh dunia ini pasti akan fana. Wis kalau alasannya apa pemenai kan? Ini. Karena itu waftakir fi muntaha husnil ladzi anta tahwahu tajid amran jalal. Pikirlah ujungnya saja. Yang kamu cintai tadi, secantik apapun, seindah apapun, semenggoda apapun, ujung-ujungnya juga akan tua, ujung-ujungnya juga akan fana. Yang segar pasti akan layu. Jadi berhentilah untuk terus berharap ketika cinta itu sudah tidak ada lagi jalan menuju kepadanya. Ini juga salah satu nasihat al-Imam Ibnul Qayyim. Ketika seorang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang terlarang. Tahu cinta yang terlarang? Yaitu mencintai sesuatu yang sudah enggak ada lagi jalan. Seperti tadi, cinta sesama jenis atau mencintai mahram. Ini enggak ada jalan. Mencintai mahramnya, bagaimana caranya? Sudah Allah Subhanahu wa taala sudah menutup pintu menuju kepadanya. Atau mencintai sesuatu yang milik orang lain, istri orang atau suami orang, bagaimana? Sudah enggak ada lagi jalan menuju kepadanya. Nah, cinta seperti itu kadang ada, kadang tumbuh, kadang muncul dalam hati. Maka salah satu obatnya adalah ini, yaitu dengan obat frustasi saja sudah. Semua akan hilang dan semua akan pergi. Faham? Faham masalah ini? Karena bait syair ini masih terkait dengan masalah amrud, yaitu murdan, anak kecil yang belum tumbuh, yang belum tumbuh jenggotnya. Ini terkadang menimbulkan rasa cinta, cinta nang cinta podo sesama jenis. Ibi ya terusan. Kita mungkin mengistighrob karena menganggap asing, karena mungkin enggak pernah. Tapi kalau dunia yang kelam seperti ini didapati banyak di barat, dalam kehidupan barat, dalam kehidupan para kufar, para fusak, mereka mencintai sesama jenis. Wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Waliyadubillah. Bukan hanya sekedar nafsu, tapi cinta. Cinta loh, sampai cinta. Benar-benar mencintai sesama jenis. Sebagaimana layaknya ia mencintai perempuan. Maka ini harus segera dibunuh cintanya. Harus segera dikubur hidup-hidup. Karena sudah tidak ada lagi izin menuju cinta tersebut. Kalau mungkin mencintai seseorang yang masih ada harapan, mencintai yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikah, ini enggak apa-apa. Qala al-ma'na tsani, makna yang kedua dari bait syair ini adalah an innal insan, annal insan sebenarnya itu. Annal insana idza rawa syai'an hasanan mahma kana husnuhu akibatuhu. Bacanya gitu. Akibatuh al-ithmu. Bahwasanya seseorang apabila hawa, hawa itu mencintai, mencintai sesuatu yang indah, seindah apapun, mahma kana husnuhu, sebagus apapun, seindah apapun, secantik apapun, akibatuh al-ithmu, ujung-ujungnya adalah dosa. Yaitu kalau cintanya cinta yang haram. Wa zawalun nikmah, dan juga hilangnya nikmat. Allati huwa fiha, yang dia itu berada di dalamnya. Kalau enggak dia yang meninggalkan, maka nikmat tadi yang meninggalkan. Ini harus salah satunya. Kalau enggak dunia itu yang meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkan dunia itu pasti. Wa zawalun nikmah allati fiha bil ma'asi, yaitu cinta yang di sekelilingi dengan maksiat. Fal ma'asi sababu zawalin ni'am, karena maksiat adalah sebab yang bisa menghilangkan nikmat. Betapa banyak di dalam ayat Allah mengisahkan negeri-negeri yang diberikan nikmat, tapi mereka mengkufuri nikmat tersebut, maka Allah menggantinya dengan azab. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi anumillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'. Karena itu maksiat itu adalah sebab yang bisa menghilangkan nikmat. Asallallahu salamu al afiyah. Laqad kana lisab'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur fa'aradu farsalna alaihim sailal arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatain al ayat. Itu dalilnya bahwasanya maksiat itu bisa menyebabkan hilangnya nikmat. Karena itu seorang yang mencintai kalau sudah dikelilingi oleh maksiat, wis toh ujung-ujungnya nyesal. Ini sudah saya nasihatkan berkali-kali. Kalau cinta itu dibarengi dengan maksiat, enggak akan berakibat baik. Pasti ujung-ujungnya sesal dan derita, dan ini sudah mujarrab. Sudah banyak kuburan cinta karena mati gara-gara maksiat. Cinta yang terpaksa dikebiri dan terpaksa dibunuh gara-gara maksiat. Makanya jangan coba-coba pacaran. Pacaran itu dosa. Kalau dosa jelas gak akan membawa kepada kebaikan. Kalau enggak, kamu kalau enggak pengen dapat sakit, jangan sekali-kali pacaran. Kalau mencintai seseorang, segera halalkan dengan nikah. Ini nasihat. Kalau kamu berlama-lama pacaran, ya mungkin kadang orang ya pacaran sedikit sebentar, tapi segeralah menuju kepada zona halal. Jangan berlama-lama dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waftakir fi muntaha ma anta tahwah. Dan pikirkanlah dari ujung dan keberakhiran apa yang kau cintai. Min maladil muharramat, dari kelezatan perkara-perkara yang haram. Mahma kana husnu fid dunya, walaupun seindah apapun, sebagus apapun di dunia ini, awalan pertama dia akan ghayatu zawal, pasti akan hilang. Iki wis hukum wajib sunnatullah, segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti fana. Jadi hasil yang pertama pasti akan hilang. Tsanian yang kedua, ghayatul fitnah, akan menimbulkan fitnah, cuma ngerusak jiwa, ngerusak hati. Mencintai dunia itu pasti membawa derita, berbeda dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang enggak memiliki derita adalah cinta kepada Allah, cuma itu tok. Kamu cinta wanita, pasti akan menderita. Kamu cinta dunia, pasti akan menderita. Kamu cinta harta, pasti akan menderita. Karena cinta itu memperbudak. Jadi bucin, budak cinta. Gara-gara cintanya ya, haram. Kecuali cinta kepada Allah, itulah cinta yang sejuk. Cinta yang suci. Cinta yang abadi. Dan cinta yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Enggak ada seperti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangannya, itu adalah cinta yang terindah. Cinta yang paling mulia. Karena sebabnya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya karena cinta itu. Enggak mengenal bertepuk sebelah tangan. Kalau kamu cinta dunia, kadang bertepuk sebelah tangan. Kamu cinta harta, kadang hartanya enggak cinta kamu. Digoda kenani nanti melayu ay hartane. Demikian kalau kamu cinta seseorang, kadang juga bertepuk sebelah tangan. Kamu cinta, dia enggak cinta. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian mencintai mereka tapi mereka enggak mencintai kalian. Ini namanya bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau seorang hamba cinta kepada Allah, enggak ada yang namanya bertepuk sebelah tangan. Pasti Allah akan mencintainya. Dan tidak akan menderita. Allah akan memudahkan. Allah akan menjadi penolongnya. Allah akan selalu ada membantunya di saat dan kapan saja ia membutuhkan. Ini bedanya cinta kepada makhluk dan cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada makhluk itu memberikan derita, kalau cinta kepada Allah memberikan nikmat. Salisan ghayatuhu su'u halik. Yang ketiga, ujung-ujungnya akan memperburuk keadaan. Semakin lama semakin tersiksa, semakin lama semakin menderita. Bahkan banyak yang mati gara-gara tidak mendapatkan apa yang mereka cintai. Sebagaimana Urwah ibn Hizam, salah satu seseorang yang terbunuh karena cintanya kepada Afroh yang tidak tercapai, mati gara-gara cinta. Wadoror, dan juga semakin lama semakin membahayakan. Walhasil alaik, wadoror alhasil alaik, dan juga bahaya yang akan terjadi atas dirimu. Wallahul musta'an. Karena itu sudahi saja. Buat apa berlama-lama di dalam derita, dan buat apa berlama-lama dalam siksa? Karena itu sudahi saja. Pikirkanlah ujung-ujung dari segala cintamu yang haram tadi. Engkau akan mendapati segala perkaranya hina. Ujung-ujungnya adalah hilang, ujung-ujungnya adalah derita, ujung-ujungnya adalah siksa. Itu. Karena itu tidak ada yang sebanding dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu belajarlah untuk mencintai Allah, dan ajarkanlah kepada anak-anak kita semenjak dini untuk mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Faham bait syair ini? Selesai dari bait syair ini. Intinya bait syair ini adalah bisa bermakna motivasi dan bisa bermakna sebagai penghenti dari laju hawa nafsu yang menggebu-gebu. Direm, caranya harus direm. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullah, bait selanjutnya. Wahjuril khamrata in kunta fata kaifa yas'a fi jununin man aqal. Ini juga bait yang sangat bagus. Wahjuril khamrata in kunta fata kaifa yas'a fi jununin man aqal. Dan boikotlah uhjur, boikot. Boikotlah minuman keras, minuman keras. Jika kamu memang adalah seorang pemuda yang hebat. In kunta fata itu harus diartikan makna yang lebih, bukan hanya jika kamu seorang pemuda, enggak. Maksudnya adalah kalau kamu memang pemuda hebat, kalau memang kamu adalah pemuda sungguhan, boikotlah khamr. Apa makna boikot? Kalau sudah terlanjur pernah punya hubungan, ya disuruh meninggalkan. Kalau belum, ya jangan dekat-dekat. Itu makna uhjur. Kaifa yas'a, bagaimana mungkin? Mana fa'ilnya yas'a? Mana Zakaria? Kalau tak tanya mana fa'ilnya yas'a, jawab bareng. Mana fa'ilnya yas'a? Mana man? Man, man, kok gak jawab tadi? Wes, di kanannya apaan? Aku tadi kena jawab bareng biar gak lama-lama. Failnya adalah man. Bagaimana mungkin seorang yang berakal justru berusaha menjadi gila? Masya Allah, no. Wah, wes, dikei akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala malah berusaha menjadi gila dengan meminum khamr. Minum khamr itu adalah upaya untuk menjadi gila. Bagaimana gak gila? Wong hilang ingatan kok gak gila? Orang kalau dikatakan gila marah, tapi kalau mabuk bangga, gimana? Harusnya ya bangga juga kalau dikatakan gila, wong dia gila, dia bangga kalau mabuk. Kalau mabuk dia bangga. Maka ketika disebut orang gila, ya harus bangga juga. Wahjur, wawu, bisa atof, bisa istiqnaf. Uhjur fil amr, mabniun ala sukun. Lam halalau min al-i'rab. Fa'ilnya adalah domir mustadir takdiruhu anta. Dan jumlah fi'il dan fa'il juga lam halalau min al-i'rab karena isti'nafiyah. Al-khamrata maf'ulun bihi in syartiyah. In itu ada yang syartiyah, ada yang mukhaffafah minat saqilah, ada yang nafiyah. Jadi in itu ada yang nafiyah juga. Ini di sini adalah syartiyah. Kunta fi'il madi mabniun alal fath. Fi mahalli apa? Fi mahalli jazmin. Atau irobnya untuk jumlah. Irob jazm. Bebaris. Irob jazm ini kanggo jumlah atau kanggo fiilnya? Lagi fiilnya berarti fi mahalli. Fi mahalli jazmin karena fiil syarat. Dan fa'ilnya adalah ta itu ya. Mana fa'ilnya, Mas? Hoja aja gimana? Ini Pak Musin fa'il lagi. Ta itu atau domir? Ini balik fa'il lagi. Ta itu ya? Domir ya? Lali aku. Kunta. Fa'ilnya mana? Kalau fi'il, fa'al ta itu fa'ilnya itu ta itu atau domir? Duh, kalian jawab gitu ya. Pilih. Dipilih. Dipilih. Domir mutasil. Ya wis, manut apa katanya sampean. Fa'ilnya adalah ta. Fa'il. Fa'il tuh, Dad. Kudu fa'il. Isim. Isimnya kana. Duh, aku temen, aku enggak jebak. Aku lupa beneran. Kunta isimnya kana, ta itu fata khabarnya kana mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah mana min duriha at-ta'adzur sebagai khabarnya kana. Terus jumlah jawabnya in itu mahdzuf. Dallah alaihi al-madkur sudah ditunjukkan oleh yang madkur yaitu wahjur. Jadi ingkun tafata uhjur gitu loh. Jawabnya in itu adalah mahzuf karena sudah diganti dengan yang madkur yaitu uhjur depannya itu. Boikotlah khomer kalau kamu memang seorang pemuda hebat. Boikotlah khomer gitu loh. Kaifa, apa irobnya kaifa? Oh. Wah, gimana kau ini enggak bisa? Apa irobnya kaifa? Isim atau fi'il? Atau huruf kaifa itu? Haidar. Huruf. Huruf apa? Huruf istifham. Jai. Huruf apa? Ris, apa? Isim istifham, isim. Kaifa itu isim istifham. Apa irobnya? Apa irob Ris? Mubtada. Ini khabarnya. Kaifa itu irobnya kalau kaifa haluk. Irobnya itu, kaifa itu khabar. Mubtadanya itu haluk. Jadi haluka kaifa. Keadaanmu itu bagaimana? Jadi kaifa itu sebagai khabarnya. Tapi kalau kaifa kemudian datang setelah kaifa tadi fi'il. Kalau fi'ilnya itu seperti kana dan wakhwatuha atau donna dan wakhwatuha, maka dia di'irob sesuai tuntutannya, yaitu sebagai khabar kana. Kaifa kunta itu maka dia sebagai khabar kaifa. Tapi kalau datang setelahnya itu fi'il-fi'il seperti ini, fi'il-fi'il yang bukan nawasikh, maka kaifa itu di'irab hal. Paham? Kaifa itu di'irab hal. Karena dia menjelaskan keadaan, keadaanmu bagaimana. Jadi kaifa di sini adalah mabniun alal fathah, mabni dia. Tapi fi mahalli nasbin sebagai hal. Atau bisa juga diirab sebagai maf'ul mutlak apabila menginginkan hai'ah bagaimana perbuatannya. Kaifa qatalta rajulan, bagaimana caramu membunuh seseorang, maka itu sebagai maf'ul mutlak. Tapi kalau kaifa jita, dalam keadaan apa kamu datang, bagaimana caramu datang tadi, ini sebagai hal. Dan di sini sebagai hal. Yas'a fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah mana min dhuriha ta'dzur. Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu fa'iluhu man fi jununin jar majrur muta'alliq dengan yas'a. Kemudian man isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Wa aqal fil madi mabniun ala fathah, tapi karena daruratu syir maka disukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu wa, kembali kepada man. Dan jumlah aqal fi'il dan fa'il sebagai silah mausul juga la mahala laha min al-i'rab, juga enggak punya i'rab. Dan akhirnya mana? Mana ma'ruf? Man aqal, man itu isim mausul, aqal itu jumlah silah. Mana akhirnya? Ya dhamir huwa itu. Dhamir huwa sebagai fa'il itulah akhirnya yang mengembalikan dan mengikat robit antara silah dengan isim mausulnya. Wes selesai dari sisi i'rabnya, paham? Dan tinggal dan boikotlah khamr jika kamu adalah seorang pemuda yang hebat. Bagaimana mungkin seorang yang berakal malah berusaha menjadi gila? Bagus sekali nasihat ini. Karena itu qala Syekh Yahya hafizallahu hadhihi nasihatun saminatun min hadzal imam bitarkil khamri. Ini adalah nasihat yang sangat bagus dari Imam Ibnul Wardi agar seseorang meninggalkan khamr wal budi anhu dan menjauh dari khamr. Man kana qad iktarafahu yatrukuhu, barang siapa yang sudah terlanjur berjibaku, terlanjur meminumnya, maka hendaknya ia meninggalkannya. Wa man lam yaktarifhu yabta'id minhu aktsara, dan barang siapa yang belum pernah menyentuhnya hendaknya ia menjauh lebih jauh lagi. Apa i'rabnya aktsara? Ibrahim? Man? Luar? Afi? Mana? Dini? Rizki? Hah? Maf'ulun mutlak. Iya, ahsanta. Aktsara itu adalah, sebenarnya dia itu adalah pengganti dari maf'ul mutlak yang sesungguhnya. Maf'ul mutlak yang sesungguhnya itu mahdzuf. Yabta'id minhu ibti'adan aktsara, gitu loh. Jadi aktsara itu sebenarnya i'rabnya adalah na'at dari maf'ul mutlak yang mahdzuf. Tapi karena dia mengganti sesuatu maka dia pun mewarisi hukumnya. Jadi dia dikatakan maf'ul mutlak. Barang siapa yang belum menyentuhnya maka hendaknya ia menjauh dari khamr tadi lebih banyak. Kama amarallahu bidzalik, sebagaimana Allah memerintahkan hal itu. Faqala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, hanya saja khamr, wal maisir dan judi, wal ansab, berhala-berhala yang dipakai untuk menyembelih kepadanya, batu-batu bebatuan yang disembelih di depannya, wal azlam dan juga perbuatan mengundi dengan panah, Dulu orang jahiliyah mengundi nasib dengan azlam. Semua itu adalah rijsun, semua itu adalah perkara yang busuk. Min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Maka jelas dalam ayat ini larangan khamr, untuk menjauhi khamr. Dan juga judi, dan yang disebutkan dalam ayat ini supaya seorang itu beruntung. Famin asbabil falahi ijtinabul khamri wal maisiri wal ansabi wal azlam fa innaha ridsun. Maka termasuk sebab keberuntungan seorang hamba adalah menjauhi khamr, menjauhi judi. Judi itu merugikan, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Judi itu merugikan. Demikian juga ansab, ini termasuk syirik. Wal azlam, fa'inna rijis, semua itu adalah rijis, sesuatu yang najis, rijis. Wa'inna min amali syaitan, dan semuanya termasuk perbuatan syaitan untuk menyesatkan hamba. Karena itu Islam ini datang untuk memperbaiki hamba. Agama Islam ini datang untuk memperbaiki hamba. Manusia ini enggak akan pernah bisa menjadi baik kalau enggak dengan syariat. Wis. Titik. Tidak ada yang bisa memperbaiki kelakuan dan perangai manusia kalau enggak syariat Islam. Karena itu seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua demi maslahat hamba sendiri. Dilarang judi biar enggak rugi, karena judi itu merugikan. Dilarang meminum khamr juga biar enggak terkena bahaya, biar akalnya enggak rusak, biar enggak menyebabkan pembunuhan, perzinahan, penipuan dan seluruh akibat dari khamr. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini hamba kok enggak ngandel. Menungso saking keterlaluannya manusia. Mereka dilarang dari sesuatu yang menyebabkan kemudaratan bagi diri mereka sendiri, enggak ngandel, enggak percaya. Disuruh untuk keuntungan diri mereka sendiri enggak mau. Ini termasuk keterlaluan dan inatnya manusia dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadhihi thalathi min amali syaitan. Masing-masing dari tiga perkara ini semuanya adalah perbuatan syaitan. Wa man lam ya'khud bi wasiatillahi fi hadhil ayah la yuflihu. Dan barang siapa yang enggak mau mengambil wasiatnya Allah dalam ayat ini, dia enggak beruntung. La yuflihu fi imanihi, enggak beruntung dalam keimanannya. Wa la yuflihu fi akhlaqi, dalam moralnya juga enggak beruntung. Orang yang meminum khamr, orang yang judi, orang yang melakukan ansab dan azlam, ini semua adalah orang yang rusak moralnya. Kalau karena itu di negara kufar, bagaimana orang-orang kufar dikatakan moralnya bagus? Mereka adalah para pemabuk, para peminum khamr. Bagaimana dikatakan moralnya itu bagus? Wala yuflihu fi abi, dan juga akalnya juga enggak akan falah, enggak akan beruntung. Kabeh akan rugi, rugi iman, rugi moral, rugi akal. Wala yuflihu fi sihati, dan juga kesehatannya enggak akan untung, bahkan rugi kesehatan. Faqad thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, telah thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari hadisnya Abu Hurairah di dalam Sahihain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah berzina seorang yang berzina itu ketika ia berzina kemudian ia beriman. Ini enggak. Seorang yang adalah seorang mukmin, walaupun dia seorang mukmin, ketika berzina maka kurang imannya. Wala yasriku hina yasriku wa huwa mukmin, dan juga enggaklah mencuri ketika ia mencuri kemudian dia dalam keadaan beriman. Enggak. Orang yang dalam keadaan beriman itu pasti akan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Apabila seorang mukmin menerjang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas dalam posisi sedang imannya enggak sehat, pasti. Ketika seorang mukmin yang menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, pasti imannya sedang sakit. Karena itu katakan la yu'minu. La yasriku hina yasriku wa huwa mukmin. Enggak mungkin dalam keadaan fit imannya. Karena kalau imannya dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat, pasti enggak akan menerjang. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan juga tidaklah meminum khamr ketika ia meminumnya dalam keadaan imannya itu fit, enggak mungkin. Karena itu meminum khamr itu rugi iman, rugi akal, rugi moral. Semuanya rugi. Hatta wa in kana mu'minan qabla syurbil khamr, fa innahu fi hali syurbihi yad'ufu imanuhu jidda. Walaupun dia adalah seorang mukmin sebelum meminum khamr tadi, ketika ia dalam keadaan meminum khamr maka imannya menjadi lemah sekali. Wadhaful iman min asbabi adrarin katsiratin 'alal qalbi wa 'alal hayati kulliha. Ahlan wa sahlan bil ustad al-fadil Abi Hazim wal ashab. Dan juga lemahnya iman ini termasuk penyebab-penyebab bahaya-bahaya yang sangat banyak sekali, baik atas hati maupun atas kehidupan seluruhnya. Ingat, ini kata Syekh Yahya Hafidzullah, lemahnya iman ini bisa menimbulkan bahaya yang sangat besar sekali terhadap hati dan terhadap kehidupan. Karena itu kehidupan dan hati ini akan bersemi dengan berseminya iman. Apabila iman seseorang bersemi, maka kehidupannya juga akan menjadi lurus, hatinya juga akan menjadi sehat. Tapi ketika imannya lemah, urip pikir rasanya jika bingung kabeh. Siapa yang pernah merasakan ketika sedang galau, dilanda humum, ketika sedang bingung, terjerumus dalam maksiat, hawane iku hawane gak enak uripe, hidupnya sudah gak tenang, ketika imannya terpuruk, ini sudah mujarab. Karena itu berusaha untuk menjaga stamina iman, menjaga kesehatan iman, ini adalah perkara yang penting supaya kehidupan ini terus terasa indah. Wong nek apane imane terpuruk, dilanda kegalauan dalam maksiat, hidup ini rasanya sudah enggak ada gunanya. Mau mati bingung, mau hidup pusing. Mau mati sungkan, mau hidup pusing kalau sudah terpuruk iman. Galau, benar-benar galau. Lebih daripada galaunya seseorang enggak punya uang. Kalau enggak punya uang paling sedikit galau. Tapi kalau imannya yang terpuruk dan dia enggak bisa bangkit, ini galaunya subhanallah. Qala washaribul khamri. Ini panjang. Nanti akan kita lewati lahnat dalam masalah khamr ini. Intinya, ini adalah nasihat dari Al-Imam Ibnul Wardi. Cukup dengan satu kata saja. Piye wong berakal kok malah berusaha gendeng. Faham? Ini sudah cukup untuk membangunkan mereka sebenarnya. Para peminum khamr hendaknya segera bangun dengan nasihat ini. Satu ini saja. Piye to wong wis dikek akal kok tambah berusaha gendeng iku lho piye? Paham? Kamu itu diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan sebagai seorang yang sehat, berakal. Kok malah kamu rusak? Malah kamu berusaha menggila. Menjadi gila itu bagaimana? Karena hakikatnya seorang yang minum khamr ini berarti berusaha menjadi gila. Karena khamr itu melupakan ingatan. Maka sama saja dengan seorang yang majnun. Anehnya ketika mereka dikatakan sebagai dipanggil orang gila, mereka marah. Padahal mereka sendiri yang sengaja menggila. Ketika dipanggil orang gila, mereka ngamuk. Inilah. Karena itu jangan sekali-kali mendekati khamr. Walaupun sudah selesai, sudah bertobat, ini dampaknya masih ada. Isek, pekok, otaknya masih rusak, walaupun dia sudah bertobat. Kalau sudah kebanyakan minum khamr, walaupun sudah bertobat, otaknya masih streo. Ini. Tayyib nasihat ini insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.